اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الرسول المجتبى أما بعد. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan lebih khusus adalah para asatizah al-kiram, Ustaz Muhammadun, Ustaz Abdullah Onim, Ustaz Angga Dimas, kemudian Ustaz Ardiansah, banyak lagi para asatizah yang hadir dalam kesempatan ini dalam satu tujuan, yaitu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan niat yang mulia ini akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Sudah seberapa besar kita melakukan perjuangan ketika kita menjalani hidup di dunia ini. Kaum muslimin, sidang kita sebut acara ini adalah munasaratu ikhwanina al-mazlumin, yaitu dalam acara menolong saudara-saudara kita yang dizalimi di bumi Palestina, di bumi Syria, di bumi Afghanistan, bahkan tidak terkecuali di bumi Indonesia sendiri. Semua yang telah kita ikut tadi, semua yang telah kita dengar tadi, sebenarnya semuanya telah ditulis di dalam Al-Quran dan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi yang diminta dari kita adalah apa sikap kita terhadap fakta yang telah terang dan jelas sekali. Di hadapan kita ada musuh kita yang tidak akan rela sehinggalah kita mengikuti cara hidup mereka. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal 'ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan sekali-kali tidak akan rela, tidak akan bersenang hati, sekali-kali tidak akan. Lan adalah penafian al-mu'abbad, yaitu penafian untuk selama-lamanya. Selama-lamanya sampai dunia kiamat, sekali-kali tidak akan rela. Siapa yang tidak akan rela? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sehinggalah kamu, di sini dalam ayat adalah Rasulullah, khitabun lin nabi, tetapi meskipun ditujukan kepada Rasulullah, ia adalah khitabun lil ummah, dia adalah juga untuk umat Islam hingga akhir zaman, karena kita ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali tidak akan rela orang-orang Yahudi dan Nasrani. Sehinggalah kamu wahai Muhammad, sehinggalah kamu wahai umat Islam mengikuti mereka. Jelas, terang, tak perlu tafsir lagi. Kemudian Allah terangkan lagi, pertentangan yang sebenarnya adalah pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan, hak dan batil. Qul, katakanlah, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang petunjuk. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilmi, kalau kamu mengikuti kehendak hawa nafsu mereka, Tadi Allah sebut kata hidayah, petunjuk untuk umat Islam. Kemudian Allah menyebut kata hawa nafsu mereka untuk musuh Islam. Kalau kamu mengikuti hawa nafsu mereka, malaka minallahi miwaliyu wala nasir. Allah tidak akan menolongmu dan Allah tidak akan melindungimu. Allah tidak akan melindungimu, Allah tidak akan menolongmu. Maka kita akan berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita ingin bersama dengan Allah di dunia ini, kita ingin bersama Allah, dan ketika mengakhiri hidup pun kita ingin bersama dengan Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran melainkan Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimah la ilaha illallah, niscaya akan masuk syurga. Tapi tak akan mungkin mengakhiri hidup dengan la ilaha illallah kalau hidup itu tidak ditegakkan di atas kalimah yang mulia tersebut. Dalam ayat ini Allah menyebut Yahudi dan Nasrani. Terang sekali permusuhan mereka jelas. Film yang telah ditonton tadi, mana lagi yang lebih terang dari tersebut? Kemudian Allah utus Rasul untuk menjelaskannya pula. Kemudian sekarang pula saudara kita yang pergi ke sana, ke Palestina, ke Syria, kemudian memberitahukan kepada kita dengan bukti-bukti yang nyata. Kalau tidak juga percaya lagi, sungguh keterlaluan. Ini bahasannya lembut sedikit. Sungguh keterlaluan. Sungguh melampaui batas. Sungguh tak tahu diri. Sungguh, sebutlah apa lagi yang lain. Bukan hanya Yahudi dan Nasrani. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Latajidanna lam taukid. Tajidanna nun terakhir nun taukid. Latajidanna fi'il mudhari berterusan. Ya dulu ala listimrar, kamu akan dapati sungguh-sungguh, bukan satu dua bukti, banyak bukti sampai hari kiamat. Sungguh-sungguh kamu akan mendapati yang paling memusuhi kamu wahai orang-orang beriman adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi, walladzina asyraku, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi siapa yang ada di hadapan umat Islam sebagai musuh? Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Apabila kita lihat surah Bani Israel, yang disebut juga sebagai surah Al-Isra, yang dimulai dengan mensucikan Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Setelah ayat ini, setelah Allah menerangkan tentang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Allah menyebutkan tentang Masjidil Aqsa lebih khusus. Bahwasanya Masjidil Aqsa adalah bumi yang diberkahi dan akan terus diberkahi hingga hari kiamat. Dan keberkahannya adalah karena kita akan berjuang dengan musuh dan membuktikan perjuangan dengan harta benda dan nyawa kita. Dan Allah telah menetapkan, wa qadaina ila bani israila fil kitab, dan kami telah menetapkan pada bani Israel. Alkitab di dalam ayat ini adalah lauh mahfuz, sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya Bani Israel tersebut la tufsidunna fil ard. Sungguh Bani Israel itu akan melakukan kerusakan di muka bumi, fil ard. Muka bumi di sini ulama tafsir bersepakat yang dimaksudkan muka bumi di sini adalah negeri Syam. Negeri Syam, Palestina, Syria, Yordania, Lebanon, dan sebahagian dari Irak sekarang ini. mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Dan sudah kita lihat tadi buktinya, kerusakan yang mereka lakukan. Anak-anak yang tidak berdosa, wanita yang tidak ikut perang, orang tua, itulah menjadi target mereka. Bukankah mereka telah melakukan kerusakan? Walata'lunna uluwan kabira, dan mereka melakukan perbuatan yang meninggikan diri mereka, keangkuhan dan kesombongan. Ayat Al-Quran itu adalah fakta, dan kita tidak akan mungkin bisa mengelak dari fakta tersebut, cuma dari diri kita. Allah menyebutkan dalam ayat yang ketujuh, in ahsantum li anfusikum, kalau kamu mau berbuat baik, perbuatan baik akan kembali kepada dirimu. Wa in asa'tum falaha, kalau kamu tak mau berbuat baik, melakukan perbuatan buruk bersama musuh pula kamu yang akan tanggung akibatnya. Penjelasannya adalah ayat yang ke-8. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya ini Al-Qur'an itulah yang akan menjadi petunjuk bagi kita, sebaik-baik petunjuk untuk menentukan siapa kita, di kelompok mana kita, di kelompok pejuang atau di kelompok musuh. Kalau pembuktian hanya hadir di sini masih belum cukup. Rasanya kita malu berada di hadapan Ustaz Angga dan Ustaz Abdillah Onim. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka di medan perang. Malu. Kita baru membaca Al-Quran, tapi belum lagi mengamalkan Al-Quran. Jangankan dengan harta, mungkin dengan pemikiran pun belum, dengan pandangan pun belum, apalagi dengan nyawa. Padahal Allah telah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-95, La yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang yang duduk yang tidak ikut berperang padahal mampu untuk berperang. Kita masih senang-senang saja di sini, mengurus keluarga kita, mengurus harta benda kita, bahkan berkelahi pula untuk mendapatkan kuasa. Memalukan, sungguh memalukan. Tidak sama orang yang duduk tidak ikut berperang, yang tidak memiliki uzur dari kalangan orang-orang beriman, tidak sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan nyawa mereka. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah melebihkan, mengutamakan orang-orang yang berjihad di jalannya dengan harta benda mereka dan nyawa mereka. Allah melebihkan. Dengan apa Allah lebihkan? Dengan derajat di sisinya. Wa kullu wa'dallahul husna. Masing-masing Allah berikan kelebihan, yaitu berupa syurga. Ini siapa dengan siapa ini? Ini orang yang berjihad di jalan Allah dengan orang yang memiliki uzur tapi tak dapat berjihad di jalan Allah. Andaikan tidak memiliki uzur, tidak karena buta, tidak karena tuli, tidak karena lumpuh, tidak karena tua, tidak karena wanita, tidak karena masih kanak-kanak, kalau tidaklah karena ini, akan pergi berperang. Tapi kita sehat, badan kuat, uzur pun tidak, tapi sedikit pun tak ada keinginan untuk pergi berperang. Menyedihkan. Sementara musuh di luar sana ramai membantai kita. tanpa sedikit pun belas kasihan. Siapa yang akan memberhentikan, memberhentikan kekejaman mereka? Tidak ada lain kecuali umat Islam yang berperang di jalan Allah. Tapi jumlah kita sedikit, disitulah perlunya keimanan kepada Allah. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biiznillah. Betapa kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan. Kita bangga dengan Ustaz Angga, kita bangga dengan Ustaz Abdullah Anim. Tapi tak cukup dengan satu dua orang saja. Siapa yang mau menyusul berikutnya? Dari Pekanbaru. Malulah dari Pekanbaru tak ada. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dari orang-orang yang tak mau berjihad. Allah lebihkan ajran 'azima dengan pahala yang besar. Allah tidak gunakan alif lam al-ajra, tidak. Ajran nakirah menerangkan tentang umum, banyaknya kelebihan yang akan didapatkan. Maka kita lihat tadi, meskipun mereka telah gugur sebagai syahid, muka mereka seperti orang hidup. Mereka tersenyum. Jangan kamu menyangka orang yang mati di jalan Allah adalah mati. Mereka itu hidup dan diberi rezeki di sisi Allah. Malu kita di hadapan saudara kita di bumi Palestina sana. Kita baca Al-Quran, Al-Quran yang sama. Kita menghadap ke Ka'bah yang sama. Kita juga mengilahkan ilah yang sama. Tapi malangnya sikap kita berbeda. Sungguh malu. Karena rupanya kerohanian kita masih belum terbangun. Keimanan kita masih belum kuat. Keyakinan kita masih belum sempurna. Perjuangan kita belum hebat. Dan pengorbanan kita masih belum terbuktikan. Allah mengulang sekali lagi dalam ayat yang berikutnya, darajatin min, bukan satu derajat kelebihan antara orang yang berperang dengan orang yang tidak ikut berperang. Darajat, banyak derajat. Dalam hadis Nabi disebutkan derajat orang yang pergi berperang dengan yang tidak pergi berperang, derajatnya 100 derajat. Di dalam surga nanti, orang yang berperang kemudian dia mati syahid, tempatnya di surga yang paling tinggi. Dan yang tidak ikut berperang meninggal di Pekanbaru, dikuburkan di Sukajadi. Kalaupun masuk surga, kalaupun masuk surga, tempatnya 100 derajat di bawah sana dari orang yang pergi berperang. Tidak cemburu. Dan satu derajat dalam hadis Nabi disebutkan, satu derajat itu saja, tadi 100 derajat, satu derajat jaraknya seperti langit dan bumi. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari tentang negeri Syam, khusus untuk negeri Syam, seperti yang disebutkan oleh Ustaz Angga tadi dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkatan untuk negeri Syam kami, untuk negeri Yaman kami. Rasulullah bukan dari Syam, bukan dari Yaman. Rasulullah dari Mekah. Tapi Rasulullah tidak menyebut negeri Syam dan negeri Yaman, tidak. Negeri Syam kami, negeri Yaman kami. Apa sebab? Sebab ia adalah bahagian dari negeri umat Islam. Jangan sekali-kali menyangka bahwasanya Syam adalah negeri yang bukan negeri kita. Jangan sekali-kali menyangka bahwasanya Yaman bukan negeri kita, tidak. Semua adalah negeri kita. Fi Syamina wa Yamanina. Qala, qalu, fi Najdina. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, berdoa juga lah kepada Allah untuk keberkatan negeri Najd. Najd, Mekah, Madinah, Riyadh. Tapi Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Diulang sekali lagi, pengulangan dua kali dari Rasulullah memberikan penekanan negeri ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah. Keberkahannya adalah bumi perjuangan, bumi membuktikan pengorbanan, bumi yang akan menghantarkan seseorang kepada gugur sebagai syahid, yang untuk membawanya ke surga yang paling tinggi. Masih belum ada keinginan? Masih belum ada keinginan untuk pergi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalaupun tidak bisa, hantarlah tanda kebersamaan kita melalui harta yang Allah lebihkan di tangan kita. Sebenarnya nyawa tidak dapat dibandingi dengan harta sebanyak apapun kita memberikannya. Tapi saudara kita di sana seperti yang disebutkan tadi tidak meminta harta kita. Mereka meminta kebersamaan kita dengan mereka melalui doa yang kita panjatkan. Tetapi tahu diri sajalah kita bahwasanya apabila kita tidak mampu berjihad dengan nyawa kita seperti yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu dengan harta benda kita. Kalau dapat dua-dua sekali, harta benda kita dan nyawa kita, seperti dokter yang pergi ke sana. Ini Ustaz Abdillah Onim ini pegawai bank, meninggalkan pekerjaan sebagai pegawai bank. Kalau sudah jadi pegawai bank, macam mana mau pergi? Dan tidak akan mungkin kita bisa membebaskan bumi yang dijajah kecuali dengan perjuangan. Sebab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang menyekutukan Allah tidak bisa diselesaikan dengan nasihat dan perjanjian damai. Penyelesaiannya adalah dengan pedang dan senjata. Penyelesaiannya adalah dengan perang. Penyelesaiannya adalah dengan jihad fi sabilillah. Kita ingin setiap kita memahami perkara yang berkembang di tengah masyarakat adalah dengan ilmu, dengan iman, dengan keyakinan, sehingga paling tidak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjawab bahwasanya kita bersama dengan kalangan para nabi, orang-orang yang membenarkan kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mungkin ini sekedar untuk menampakkan apa sebenarnya yang berlaku melalui ayat Al-Quran yang tak banyak kita sebutkan ayatnya dan hadis Nabi yang hanya 1-2 kita sebutkan. Silakan kaji lagi lebih mendalam dan kita akan menjumpai siapa musuh kita yang sebenarnya. Musuh yang sebenarnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan mereka itu tidak jauh dari kita, mungkin berada bersama dengan kita. Di antaranya adalah, di antaranya orang-orang munafik yang bersama dengan mereka. Siapa yang bersama dengan satu kaum, maka dia akan termasuk ke dalam kaum tersebut. Sehingga kita pun di sini dikekang. Untuk berkumpul saja menegakkan agama Allah kita dilarang. Maka rancangan undang-undang yang akan disahkan itu adalah sebagai bukti perjuangan. Jangan jauh-jauh. Sekarang buktikan di sini. Kalau memang ia berjuang untuk agama Islam. Dan sebagai seorang Muslim, tolak rancangan undang-undang yang menyekat umat Islam dari menjalankan agamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi al-hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.